sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan dalam sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah secara menyeluruh, seluruhnya, yaitu kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, tidak melakukan satu amaliyah yang amaliyah tersebut menunjukkan kepada ukhuwah, persaudaraan. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum adaa. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa dzkuru, dan ingatlah oleh kalian, ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, id kuntum adaa, ketika kalian dalam keadaan bermusuhan satu dengan lainnya, tidak bisa dipersatukan. Fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertautkan baina qulubikum, yaitu di antara hati-hati kalian. Allah pertautkan hati-hati tersebut sehingga kemudian tumbuh persaudaraan. Fasbahtum bini'matihi ikhwana, dan kemudian jadilah kalian dengan nikmatnya itu menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Al-ayah. Di dalam ayat ini disebutkan, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, untuk menjelaskan betapa ukhwah, persaudaraan, adalah merupakan sesuatu nikmat yang sangat berharga sekali. Dan ayat ini menggambarkan bagaimana antara dua suku dari kalangan Ansar yang sebelum Islam itu datang kepada mereka, dua suku Aus dan Khazraj, selama sekian lama mereka saling bermusuhan, saling baku tikai, saling bertempur, berperang. Bahkan ada yang menyebutkan permusuhan di antara kedua suku tersebut sampai berkisar 120 tahun mereka tidak bisa dipersatukan. Setelah Islam datang, mereka kemudian menjadi orang-orang yang saling bersaudara dengan landasan keimanan yang telah tumbuh pada diri mereka. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, inilah nikmat dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betapa pentingnya ukhuwah, persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam satu riwayat, ketika kaum muhajirin datang di kota Madinah, kaum muhajirin dan ansar dipersaudarakan dengan istilahnya akhwain. Muhajirin satu orang dan ansar satu orang, satu dengan lainnya dipersaudarakan. Maka terjalinlah atas dasar keimanan yang sama, mereka kemudian menjalin persaudaraan tersebut. Dan inilah satu nikmat karunia yang teramat agung, teramat besar, yang Allah limpahkan kepada kaum muslimin. Maka marilah kita melihat apakah keutamaan-keutamaan al-ukhwah, keutamaan-keutamaan persaudaraan yang dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Di antara qabail, min qabailiha, yaitu di antara keutamaan-keutamaan berukhwah, yang pertama adalah mahabbatul akhi li akhi min awsaqi ural iman. Bahwasannya mahabbah, cintanya seseorang, cintanya seorang ikhwah, seorang saudara kepada saudara yang lain, adalah menjadi sebab awsaqi ural iman, menjadi sebab kokohnya keimanan seseorang. Iman seseorang yang ada di dalam hati akan bertambah kokoh dan bertambah kuat manakala dia membangun persaudaraan, membangun ukhuwah di antara saudara-saudara seiman. Hal yang demikian sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, awtaqu ural iman al muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Hadis ini riwayat At-Tabrani dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab As-Sahihahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Awtaqu 'ural iman," yang mengokohkan tali keimanan seseorang, yaitu al-muwalatu fillah. Dia menyerahkan loyalitas karena Allah, menjalin kesetiakawanan, persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mu'adatu fillah, dan demikian juga bermusuhan pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa menjalin persatuan karena memang mengharuskan demikian. Karena kalau persatuan itu dijalin, maka agamanya akan rusak. Agama yang ada pada dirinya akan bertambah ataupun akan menjadi sesuatu yang rusak. Maka dia bermusuhan pun karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menjaga diri dan agamanya. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah, dan cintanya pun dilandasi karena Allah. Demikian juga ketika dia menunjukkan kebencian, maka kebencian itu pun didasarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang ada pada dirinya bukanlah semata karena kepentingan syahwat. Cinta yang bersemayam di dalam dadanya bukanlah lantaran karena faktor-faktor kepentingan duniawiyah. Tetapi cinta yang ada di dalam kalbunya adalah semata-mata karena Allah. Saya mencintai dia karena dia adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah. Saya mencintai dia karena dia adalah orang yang berperilaku saleh. Saya mencintai dia karena dia adalah orang yang berdiri di atas akidah dan manhaj yang hak yang benar. Maka cinta yang ada pada dirinya dipertautkan karena faktor keimanan, faktor ketaatan di atas al-haq. Demikian juga kebenciannya. Dia membenci seseorang bukan lantaran faktor keduniaan. Bukan karena dia tidak mendapatkan jatah sementara dia mendapatkan jatah kemudian timbul kebencian kepada diri orang tersebut. La, tidak demikian. Bukan karena faktor keduniaan, bukan karena faktor-faktor yang di luar karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi benci yang ada di dalam diri kita kepada seseorang adalah karena orang tersebut adalah orang yang melakukan kemungkaran kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang membenci kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kebencian kita kepada orang tersebut dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam rangka menjunjung tinggi syariat Allah, bukan karena masalah faktor ras. Dia dari keturunan kulit merahkah, kulit hitamkah? Bukan. Bukan karena faktor dunia atau yang lainnya. Tetapi semata-mata kebencian itu timbul karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan, salah satu dari keutamaan al-ukhwah, yaitu dipertautkannya persaudaraan di antara sesama orang-orang yang beriman. Yaitu mahabbatul akhi li akhi, mencintai seseorang. Seseorang mencintai kepada saudaranya adalah menjadi salah satu sebab kokohnya keimanan yang ada pada diri orang tersebut. Keutamaan yang kedua, al-mutahabbuna fillah yuzilluhumullahu fi dhilli 'arsyihi yaumal qiyamah. Keutamaan kedua, al-mutahabbuna, orang-orang yang saling mencintai fillah karena Allah Subhanahu wa taala, yuzilluhumullahu fi dhilli 'arsyihi yaumal qiyamah, mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam naungan 'arsy-Nya pada hari kiamat nanti. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yawmal qiyamati, ainal mutahabbuna bi jalali, al yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bi jalali, manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena kemuliaanku. Al yauma udhilluhum fi dhilli, yaitu pada satu hari di mana mereka mendapatkan naungan dari naungan, yauma la dhilla illa dhilli, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, orang-orang yang dia berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kelak akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu bahwasannya pada hari kiamat adalah hari yang penuh penentuan, hari di mana manusia sibuk mengurusi dirinya sendiri, karena hari itu merupakan hari yang dahsyat penentuan seseorang masuk surga ataukah tidak. Pada hari kiamat yang demikian susah payahnya manusia, Allah memberikan naungan, dan naungan tersebut diberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini pun dikuatkan dengan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang panjang, yaitu hadis yang menceritakan tentang 7 golongan, yang 7 golongan tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, 7 yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Dan disebutkan, ya, dari 7 golongan tersebut, 1 diantaranya adalah warajulani tahabba fillah. 7 golongan di mana Allah akan menaungi mereka dalam satu naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 7 golongan tersebut salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaih, dia bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, dan dia pun berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilah yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari seseorang menjalin persaudaraan karena Allah, yaitu innallaha aujaba mahabbatahu lil mutahabbin fi. Sesungguhnya Allah mewajibkan kecintaannya, memberikan kecintaannya, memberikan cintanya, lil mutahabbin fi, bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutabadhilin fiyya wal mutazawirin fiyya. Hadis ini disahihkan oleh al-Imam oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya, wajib mendapatkan kecintaanku, bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan bagi orang-orang yang saling duduk karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutabadzilina fiyya, dan bagi orang-orang yang saling berkorban, saling memberikan bantuan pertolongan karena aku. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling berziarah, saling mengunjungi karena aku. Maka kita perhatikan di dalam hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan diantaranya adalah terhadap orang-orang yang saling mencintai, saling duduk, saling berziarah, saling membantu, memberikan pertolongan. Semua amalan ini akan memberikan satu keutamaan, yaitu mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah hamba yang tidak menginginkan dicintai oleh Al-Khaliq Ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Siapakah manusia yang tidak menginginkan dirinya disayangi, dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka untuk menggapai agar dirinya mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, maka salah satu amalan tersebut adalah saling mencintai karena Allah. Kita mencintai seseorang bukan lantaran kepentingan-kepentingan yang lain. Hubungan yang kita bina bukan karena faktor-faktor keduniaan, faktor-faktor kepentingan sesaat, tetapi hubungan yang kita jalin adalah semata-mata karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah, demikian juga dirimu mencintaiku karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena faktor-faktor yang sifatnya sesaat, tetapi benar-benar dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Sesungguhnya ada seorang laki-laki menziarahi saudaranya yang berada di kampung yang lain. Fa arsadallahu subhanahu wa ta'ala ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat kepada orang yang akan berziarah ke tempat saudara seiman, bukan saudara lantaran pertautan nasab, bukan persaudaraan karena nasab, tetapi dia mengunjungi saudaranya, saudara seiman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada orang yang tengah menjalani atau tengah berjalan menuju tempat saudara seimannya ini, Allah mengutus satu malaikat. Falamma ata alaihi, maka ketika malaikat itu mendatangi orang tersebut, qala aina turidu, maka malaikat itu bertanya, apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau inginkan dengan berziarah atau mengunjungi saudara seimanmu tersebut? Qala, maka jawab laki-laki tersebut, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku hanya menginginkan, menghendaki untuk berjumpa dengan saudaraku di kampung ini. Qala, maka malaikat itu bertanya lagi, halaka alaihi ni'matin tarubbuha alaih. Apakah engkau mengunjungi saudaramu itu, saudara seimanmu itu, lantaran kau akan mendapatkan nikmat dari dirinya? Artinya ada kepentingan-kepentingan yang dengan kepentingan itu dia mendapatkan keuntungan. Qala, maka jawab laki-laki tersebut, la, tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Aku mendatangi dia, aku menziarahi dia, aku mengunjungi dia hanya sebab lantaran cintaku kepada Allah, cintaku kepada dia karena Allah. Cinta yang bersemayam pada laki-laki tersebut terhadap saudaranya didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kunjungan kepada saudaranya bukan karena faktor bisnis, bukan karena faktor ingin mendapatkan faidah, keuntungan, kenikmatan sesaat. Lah, tidak demikian. Tetapi dia mengunjungi saudaranya tersebut karena dia mencintai saudaranya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta telah mendorong diri orang tersebut untuk kemudian berziarah mengunjungi saudara seimannya. Cintalah yang kemudian ba'dallah menggerakkan hati dia untuk menengok, menjenguk saudaranya seiman. Cintanya inilah yang kemudian mendorong dia untuk menjadi orang-orang yang senantiasa rindu bertemu dengan saudara seimannya. Inilah nikmat berukhuwah. Dan orang-orang yang seperti ini kemudian digambarkan di dalam hadis ini, qala, maka malaikat itu berkata, fa inni rasulullahi ilaika. Sesungguhnya aku ini, kata malaikat, telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Untuk apa diutus? Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Untuk mengabarkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai dirimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian orang ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab amal perbuatan dia yang mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan daripada mahabbah yang keempat, keutamaan daripada mencintai bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang keempat adalah annaha sababun litadzawwuqi halawatil iman. Sesungguhnya mahabbah bersaudara, al-ukhwah, sababun, menjadi salah satu sebab litadzawwuqi halawatil iman, seseorang bisa merasakan manisnya iman. Apabila pada diri kita belum pernah merasakan lezatnya keimanan, lezatnya iman yang ada di dalam diri kita, maka koreksilah. Barangkali ada sesuatu yang salah. Maka periksalah. Mungkin diantara sebabnya yaitu kita belum mengamalkan sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah itu? Yaitu sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yajida halawatal iman fal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Barang siapa orang yang ingin mendapatkan lezatnya, manisnya iman, fal yuhibbal mar'a, maka hendaklah dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jal, dan tidaklah dia mencintai orang tersebut atau orang lain tersebut kecuali cintanya itu dilandasi lillahi azza wa jal, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fiddin azakumullah, di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana tertera di dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga perkara yang akan menjadikan seseorang mendapatkan manisnya iman. Ada tiga perkara. Perkara yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu, menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dia cintai dari segala sesuatu selain dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu, tidaklah dia mencintai orang tersebut, illa lillah, kecuali karena Allah. Perkara yang ketiga yang akan mendapatkan seseorang mendapatkan manisnya iman, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudzafa fin nari, yaitu dia benci, membenci ayyauda fil kufri, untuk kembali kepada kekufuran. Dia tidak senang kalau kembali kepada kekufuran lagi. Kama yakrahu ayyuk zafa finnar, sebagaimana dia tidak suka, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Tiga perkara ini akan menjadikan seseorang bisa merasakan lezatnya keimanan. Tiga perkara ini akan menjadikan seseorang bisa merasakan manisnya iman yang ada di dalam hatinya. Dan syahid daripada hadis ini adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, seseorang tidaklah mencintai orang lain, ya, tiada lain cintanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ini adalah keutamaan yang keempat. Seseorang berusaha untuk mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kelima, annal mutahabbina fillahi lahum manabiru min nurin yajlisuna 'alaiha yaumal qiyamati. Sesungguhnya al-mutahabbin, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, lahum manabiru min nur, mereka akan mendapatkan, memiliki manabir, yaitu mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yajlisuna 'alaiha yaumal qiyamati, mereka duduk-duduk di atas mimbar-mimbar tersebut pada hari kiamat nanti. Keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung. Kita perhatikan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabai yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, karena keagunganku. Lahum manabiru min nur, bagi mereka berhak untuk memperoleh, mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada, di mana para nabi dan orang-orang yang mati syahid, yaitu para syuhada, merasa ingin mendapatkan mimbar-mimbar tersebut, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Bayangkan, para nabi, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, menginginkan sekali mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan balasan, diantaranya dalam bentuk mendapatkan mimbar-mimbar yang dari cahaya. Sungguh sebuah keutamaan yang teramat agung. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid saja menginginkannya. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, dalam hadis yang lain disebutkan, hadis riwayat Ahmad, disahihkan pula oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', hadis dari Ubadah ibn Shamit radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala, huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa huqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya wa huqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya wa huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa huqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya al mutahabbuna fiyya ala manabira min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasiddiquna wasyuhada'u. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam di dalam hadis qudsi ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huqqat mahabbati lil mutahabina fiyya, wajib mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, dan wajib mendapatkan kecintaanku lil mutawasilina fiyya, bagi orang-orang yang saling menyambungkan tali silaturahmi karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, dan wajib mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling menasehati karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, dan wajib mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling berziarah. Wa huqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya, dan wajib mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkorban, saling membantu, saling menolong karena aku. Al mutahabbuna fiyya ala manabira min nurin, orang-orang yang saling mencintai karena aku, dia di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbithuhumun nabiyyuna was-siddiquna was-suhada, di mana para nabi, orang-orang yang as-siddiqin, yang jujur keimanannya, dan orang-orang yang mati syahid ingin mendapatkan mimbar-mimbar tersebut, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Mungkin kita sekarang belum bisa membayangkannya karena kita tidak bisa membayangkannya, sehingga kita belum bersemangat untuk meraihnya. Tetapi insyaallah dengan gambaran hadis tadi, mudah-mudahan kita menjadi terdorong untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan. Dan salah satu keutamaan itu diantaranya adalah dengan menumbuhkan cinta kepada sesama saudara seiman. Dan cinta itu dilandasi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini ada beberapa golongan yang mereka akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah al-mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dan yang kedua adalah al-mutawasilina fiyya, orang-orang yang saling menjalin, menyambungkan ikatan persaudaraan di tengah kehidupan yang syarat dengan sifat-sifat ananiyah, individualis. Al-mutawasilina fiyya, orang-orang yang saling menyambungkan tali silaturahmi, ini adalah sesuatu yang langka. Atau al-mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berziarah. Maka di tengah kepungan individualistis, mengamalkan hadis ini adalah merupakan sebuah keutamaan yang sangat besar. Ketika manusia hidup dalam keadaan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, tidak peduli terhadap sesamanya, justru Islam mendorong pemeluknya agar saling berziarah, saling berkunjung, agar saling menjalin tali silaturahmi. Karena sesungguhnya kalau seseorang lama tidak bersilaturahmi, karena seseorang lama tidak berziarah, putus komunikasi, tidak ada lagi kontak person, tidak berhubungan lagi, maka bisa saja syaitan menyelinap di antara dua hamba Allah tersebut, yang kemudian bisa mencerai-beraikan hubungan di antara keduanya. Karena tidak adanya komunikasi, ziarah, saling menyambung tali silaturahmi, bisa saja kemudian timbul salah paham. Karena sesungguhnya dengan berziarah kita bisa melihat keadaan saudara kita. Dengan saling menjaga silaturahmi, hubungan, menghubungkan yang sudah terputus, maka kemudian kita akan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan lainnya. Salah satu daripada kunci untuk terjalinnya tafahum, saling memahami, dan yang kemudian akan berlanjut menjadi ta'awun, saling menolong, saling membantu. Di antara media untuk terwujudnya hal-hal tersebut, yaitu dengan saling menjalin silaturahmi, saling berziarah satu dengan lainnya. Tetapi ingat, ziarahnya lillahi azza wa jal. Ziarahnya bukan karena dalam rangka mencari agen herbal misalnya. Ah, kesempatan ini ziarah, saya mau ziarah, sekalian membuka cabang, barangkali saja yang saya ziarah ini mau jadi agen herbal saya. Saya distributor tunggal di kota ini, saya perlu orang-orang yang lainnya. Nah, kalau sudah demikian, ziarahnya ini sudah berbau sesuatu yang sifatnya keduniaan, dia akan berziarah manakala ada keuntungan-keuntungan dunia. Padahal yang digambarkan dalam hadis-hadis tadi, ziarah yang dia lakukan adalah dalam rangka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada maksud-maksud lain. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, amalan yang demikian ini amat sangat langka. Apalagi di kota besar seperti Jakarta ini, di mana semua orang terikat dengan kesibukannya masing-masing. Jangankan untuk saling berziarah, kadang-kadang seorang ayah mau bertemu dengan anaknya saja nunggu hari Sabtu atau hari Ahad. Pergi pagi-pagi sekali untuk menghindari macet, pulang larut malam juga dalam rangka untuk menghindari macet. Pergi anaknya masih tidur, pulang anaknya sudah tidur. Maka di tengah kehidupan yang sedemikian syarat, dengan berbagai kesibukan, mengamalkan hadis ini adalah sesuatu yang sangat langka. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau dengan secara ikhlas, tulus, murni karena Allah, dia kemudian mengunjungi saudaranya. Dan ketika dia mengunjungi saudaranya, belum tentu saudaranya ada. Wah, sudah perjalanan sekian jam, ditambah macet, panas, yang dikunjungi tidak ada. Luar biasa. Ini amalan yang memerlukan pengorbanan, kesabaran yang sangat-sangat ekstra. Di tengah kehidupan manusia yang demikian syarat dengan individualistis. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, keutamaan lainnya yaitu annal mar'a yusyaru ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Keutamaan yang keenam ini akan menunjukkan kepada kita betapa kita nanti di akhirat bersama orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana digambarkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anisa'ah, bahwasannya sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala, laki-laki itu bertanya, mata sa'atu, kapankah terjadinya hari kiamat? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'adatta laha, dan apakah yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, maka jawab laki-laki tersebut, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah, tidak ada sesuatu pun yang aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat kecuali cintaku, kecuali cinta yang ada pada diriku. Cinta apa itu? Kecuali aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka mendengar kalimat anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai, Anas bin Malik demikian riang gembira, Anas bin Malik demikian bahagia. Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa anna uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa ilam a'mal bimithli amalihim. Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa anna uhibbu annabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku ini mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap aku akan bersama mereka lantaran cintaku ini, lantaran kecintaan yang ada pada diriku ini, kelak aku akan bersama mereka. Dan tiadalah aku akan beramal kecuali apa-apa yang telah diamalkan oleh mereka. Inilah bukti kecintaan Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar dan kepada Umar, sehingga mengatakan, tidaklah aku mengamalkan sesuatu kecuali yang diamalkan oleh mereka bertiga. Bukti cinta sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sampai dia berusaha untuk melakukan sesuatu yang mirip dengan orang-orang yang dicintai. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya sahabat yang mulia ini menginginkan agar kelak di hari kiamat dia bersama orang-orang yang dicintainya. Maka ikhwafiddin ajak azakumullah, di antara tanda atau keutamaan lainnya, annal mahabbata fillahi minal iman, wa ifsa'us salam sababun lihusuliha. Sesungguhnya mahabbah, mencintai karena Allah, yang didasari keimanan dan dalam bentuk menyebarkan salam, adalah salah satu sebab yang akan mengantarkan kepada mahabbah tersebut. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum afsus salama bainakum. Tidaklah kalian akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila sesuatu tersebut kalian amalkan, tahabbatum, kalian akan saling mencintai. Apakah amalan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsu assalama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Maka yang dimaksud kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud wala tu'minu hatta tahabu, tidak ada iman pada diri kalian sampai kalian saling mencintai. Maknahu la yakmulu imanakum, bahwasannya tidak ada kesempurnaan keimanan pada kalian. Wala yasluhu halakum fil imani illa bitahabbi, dan tidaklah akan menjadi baik keadaan diri kalian di dalam masalah keimanan ini kecuali dengan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, inilah salah satu dari sebab tumbuhnya keimanan, tumbuhnya kecintaan, di antaranya adalah menebarkan salam. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan lainnya yang kita akan mendapati keutamaan-keutamaan itu dengan berusaha mengamalkan tuntunan sebagaimana yang telah dibacakan tadi. Tidak ada lain yang kita inginkan bahwasannya dengan mahabbah, dengan cinta yang ada pada diri kita, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hidup ini bertambah baik, mudah-mudahan hidup ini menjadi lebih bermakna, menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang benar-benar ikhlas. Karena di dalam hadis tadi disebutkan tentang kalimat-kalimat yang bersendikan kepada keikhlasan. Kita saling mengunjungi, kita saling al-mutanasihin fiyya, saling menasehati juga karena aku. Janganlah kemudian orang yang saling menasehati lantas kemudian dikatakan sebagai orang-orang yang tidak mencintai. Terkadang kita salah menangkap persepsi. Ketika ada orang yang menasehati diri kita, kita kemudian menganggap orang ini mau menjatuhkan diri kita. Ketika ada orang yang berusaha untuk menasehati diri kita, kita menganggap bahwasannya orang ini merendahkan kita, melecehkan kita. Janganlah timbul anggapan-anggapan demikian. Hendaklah kita berpikir positif. Ketika seseorang menasehati kita, kita berhusnudzon bahwasannya nasihat yang dia sampaikan adalah dalam rangka agar kita menjadi orang yang lebih baik. Sebenarnya prinsip dalam menyikapi nasihat seorang teman, seorang saudara terhadap diri kita mudah. Kalau nasihat itu memang benar, misalnya kita dinasehati, ya akhi, antum jangan begitu, antum jangan begitu. Kalau memang apa yang dikatakan oleh orang yang menasehati kita ini benar, tinggal kita akui secara jujur. Kalau itu adalah sebuah perbuatan dosa, kita katakan kita bertaubat. Kita katakan bahwasanya saya rujuk dari kesalahan tersebut dan saya bertaubat. Tolong akhi, saya bantu doa agar saya bisa memperbaiki diri. Enak. Orang yang dinasehati juga merasa dihargai, dan kita yang dinasehati pun menerima dengan lapang dada. Atau kalau yang dinasehatkan tersebut tidak kita lakukan, tidak kita perbuat, kan tidak ada salahnya kita menerima nasihat walaupun kita tidak melakukannya. Ya akhi, antum jangan begini, begini, begini. Jazakumullah khairan ya akhi, antum telah menasihati saya meskipun saya sendiri tidak melakukannya, tapi jazakumullah khairan, terima kasih atas nasihatnya. Mudah-mudahan saya tidak terjatuh kepada yang antum sebutkan itu. Enak. Kita lapang menerima nasihat. Tidak kemudian dinasehati menjadi dada kita bergemuruh, dada kita menjadi sempit, dada kita kemudian timbul kebencian kepada orang ini. So amat orang ini nasehatin gue, kan begitu ya. Tetapi hendaknya kita berlapang dada ya, untuk kemudian menerima nasehat itu dengan sebaik-baiknya ya. Sehingga dengan demikian, baik orang yang dinasehati ataupun orang yang menasehati, tetap terjalin hubungan yang baik. Kita tetap berhusnudzon, orang yang menasehati itu adalah orang yang mencintai kita, orang yang menyayangi kita. Tumbuhkan pemikiran yang positif pada diri kita, bahwasanya ketika ada orang yang menasehati kepada diri kita, lihatlah di dalam hatinya, di dalam hatinya masih ada cinta dia untuk kita. Dia mencintai kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita menganggap nasihat itu sebagai sesuatu yang merendahkan ataupun melecehkan keadaan kita. Selain itu tentunya menasehatinya pun diupayakan, kalau memang itu kesalahan yang sifatnya privasi, maka lakukanlah dengan cara-cara yang tersembunyi. Jangan kesalahan itu privasi yang mestinya kita tutupi, dinasehati melalui Facebook. Orang yang lain yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Orang ini kemudian terjatuh, yang kemudian akhirnya dia menjadi malu. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Maka ikhwah fiddin azakumullah, al-mutanasihina fiyya adalah termasuk salah satu golongan orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan kelak di hari kiamat, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di dunia ini pun dia mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat terlebih lagi. Al-mutanasihina fiyya, maka menasehati itu adalah sesuatu yang penting, saling menasehati. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang saling menasehati dalam hal menetapi kebenaran, dan orang-orang yang saling menasehati untuk tetap senantiasa dalam keadaan bersabar. Nasihat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan sesuatu yang baik tentu harus kita terima. Dan janganlah kemudian lantaran kita meremehkan nasihat, kemudian kita menganggap bahwasanya tidak perlu lagi ada nasihat. Kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Kita memerlukan masukan-masukan dari orang lain. Kita manusia yang mempunyai bibit-bibit kejelekan, potensi-potensi untuk melakukan kejelekan. Tanasuh fillah, saling menasehati karena Allah, adalah diantara upaya untuk meredam agar potensi-potensi kejelekan itu tidak muncul, tidak diperbuat oleh diri kita. Kalaupun sampai terjadi atau diperbuat, maka dengan saling menasehati itu kemudian kita rujuk dan kita kembali kepada jalan yang hak, kembali kepada sesuatu yang benar, sesuatu yang berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah pentingnya saling menasehati karena Allah. Dan tentu saja menasehati ini pun dilandasi mahabbah fillah, dilandasi karena cinta kita, cinta yang berdasar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kiranya apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan cinta yang ada di dalam diri kita benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada saudara kita yang telah mengkhianati kepercayaan yang kita berikan kepada dia? Perlukah sampai kita bersikap menjauhi dia? Terhadap saudara kita yang telah mengkhianati kepercayaan yang kita berikan kepada dia, temuilah dia, nasihatilah dia, jangan dijauhi. Nasihati dia, bimbing dia, dan tanyakan kenapa dia sampai mengkhianati. Misalnya dia diberi kepercayaan memegang bisnis milik kita, kemudian ternyata apa yang diamanahkan kepada dirinya tidak kembali kepada diri kita, maka datangi dia. Datangi dia dalam rangka nasihat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam hadis tadi, al-mutanasihina fiyya. Kita datangi dia dalam rangka untuk menasihat. Kalau dia ada uzur, maka kalau uzur tersebut kita bisa maafkan, itu lebih baik. Mungkin dia terkena musibah, mungkin dia terkena hal-hal yang di luar kemampuan dirinya. Ya. Disinilah ya, kita ya, hidup dalam cobaan. Ya. Pernah ada ya, sebuah ilustrasi kejadian seseorang berhutang kepada temannya. Kemudian lama hutang tersebut tidak dilunasinya. Akhirnya temannya ini karena hutangnya itu tidak dilunasi, si orang yang berhutang ini kan jadi malu untuk bertemu dengan temannya atau ikhwah ini yang memberi hutangan ini. Akhirnya sampai kepada batas, dia malu untuk bertemu. Malu untuk bertemu. Apalagi ketemu di majelis taklim, wah dia menghindar sudah. Ya. Karena perasaan malunya. Suatu ketika, ikhwah yang memberikan hutang ini mendengar bahwasannya dia memang, oh, jadi sebab karena hutang itu dia menghindar dari aku. Menghindar dari saya ini karena sebab hutang dia kepada saya. Maka orang ini kemudian, kalau demikian saya bebaskan dia dari hutang saya. Saya ridho dia tidak membayar hutang, dan saya sudah anggap lunas. hanya lantaran masalah keduniaan ini kemudian ukhuwah saya, persaudaraan saya dengan dia terputus. Kalau demikian, saya hapus utangnya. Ini sikap terpuji. Lebih mengutamakan sikap ukhuwah. Ya. Sikap ukhuwah. Tentunya kalau kita nilai orang yang hutang ini akhlaknya baik. Kalau yang suka ngemplang ya lain. Ya, diberi hutang terus kemudian lari diberi hutang. Ini harus dinasehati kalau itu. Bukan di ya sudah dihutang, lunasi, besok hutang lagi, lunasi. Ya itu namanya tidak mendidik. Orang yang seperti itu harusnya dinasehati. Sepertinya ukhuwah Islamiyah masih baru semata, tidak seperti yang terjadi pada Muhajirin dan Ansor. Sekarang yang ada hanya cinta sesama golongan, walaknya hanya kepada ustadz-ustadz tertentu. Apa benar itu? Wallahu a'lam. Yang dimaksud ustadz-ustadz tertentu bagaimana? Banyak ustadz di Indonesia ini. Di Indonesia ini banyak ustadz. Ya tentunya cinta itu kan tiba-tiba kemudian kita mencintai ustadz yang kita tidak kenal, ya tentu. Seseorang mencintai itu kan ada tahapan-tahapannya. Dia kenal, dia merasa dekat, dia kemudian memahami. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, kami rindu dengan ukhuwah yang hakiki, bukan live service. Tapi kebutuhan umat kepada peran asatid yang paling tepat memberi teladan dalam berukhuwah di negeri ini. Bagaimana Ustadz, apakah bisa diwujudkan oleh guru-guru kami yang kami cintai karena iman kepada Allah dan Rasulnya? Bisa, biiznillah. Sangat bisa sekali. Dengan caranya bagaimana? Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dengan memperhatikan ya, memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ketika misalnya menasehati, jangan dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan, meremehkan. Kita bersikap terbuka. Kita siap untuk dikoreksi. Kita siap untuk kemudian kalau memang kita salah, kita akui salah. Kita rujuk kepada sesuatu yang benar. Harus siap dulu mental kita. Nah, mental kita belum siap, dinasehati malah ya, membalas dengan memborbardir dengan SMS, dengan Facebook. Ya, namanya belum ada kesiapan. Jadi siapkan diri kita untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ya. Dengan sesuai pemahaman Salafun As-Saleh. Wallahu a'lam. Setelah mungkin sampai di sini dulu, kita masuk, sudah masuk asar ya ini. Sudah masuk asar. Atas segala keterbatasan, kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.